Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Tumma amma ba'd. Saudaraku seiman, jamaah pengajian di malam Rabu setiap pekannya yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian ini bi taufikillah wa bi fadlihi kita memulai pengajian atau kita kembali melanjutkan pengajian dengan taufik dari Allah dan tentunya tidak luput dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji kitab Mudzakirah fil Aqidah wal Ittiba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Samahatu Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Kembali dalam pertemuan di hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ali Ash-Shawkani As-Sun'ani rahimahullahu taala. Kitab yang membimbing kita mengenali masailul ahkam fikhiyah, beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, baik itu dengan ibadah atau nanti bahkan muamalah, demikian yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu nafi' dengan apa yang kita kaji dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma at-taufiq. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Pada keterangan kita terakhir dari kitab ini, yaitu berkaitan dengan bersiwak setiap memulai wudu dengan hukum istihbab, hukum sunnah. Takdimus siwak istihbabam, mengedepankan atau memulai siwak tentunya dengan hukum istihbab, hukum sunnah. Kenapa dikatakan hukum sunnah? Karena Nabi pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan perintahkan setiap mereka untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu, atau bersiwak ketika hendak berwudu. Hukum tersebut menunjukkan sunnahnya. Karena kalau tidak, wajib. Kalau tidak, wajib. Tetapi karena dikhawatirkan memberatkan, maka mereka dicintai, disenangi, disukai untuk bersiwak terlebih dahulu. Dan siwak di sini, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertama, dengan melakukan amalan siwak. Melakukan amalan as-siwak, yaitu membersihkan mulut. Membersihkan mulut dari apa-apa yang mungkin mengotorinya, dari sisa-sisa makanan ataupun yang lainnya. Dan membersihkannya telah datang keterangan beliau menggunakan kayu yang kita kenal dengan kayu miswak, atau kita sebut dengan kayu siwak, yang itu adalah kayu, wallahu a'lam bishawab, kayu araq, dari pohon araq. Diambil dari akar pohon tersebut, ada sebagian mengatakan kayu yang tumbuh, pohon yang tumbuh di tepian pantai, tepian tempat-tempat air mengalir, sungai ataupun danau. Ada juga yang mengatakan seperti bakau. Namun tentunya melihat dari apa yang kita pegang, apa yang kita pakai dari kayu miswak tersebut, nampaknya ya ada kemiripan tapi tidak sama. Tidak sama. Nah, itu ada didapatkan pertama di negeri-negeri Afrika dan tentunya negeri-negeri Arab atau negeri yang lain, tidak menutup kemungkinan ada. Tetapi kayu ini ma'ruf dipakai dahulu, yaitu akarnya, akar pohon tersebut. Di mana akar pohon tersebut? Pertama, dengan sifatnya memiliki serat dalam batang akar tersebut. Serat seperti yang kita dapati, berserat. Yang dengan serat itu digunakan untuk membersihkan gigi dan gusi. Gigi dan gusi. Seperti kuas berserat. Maka demikian kayu tersebut berserat. Tapi kalau kuas kan buatan. Kalau ini asli dari akar kayu tersebut. Sifatnya demikian. Dan kenapa digunakan kayu tersebut? Ini sudah menjadi alat yang digunakan untuk membersihkan mulut, gusi, gigi karena didapatinya khasiat daripada kayu tersebut yang sekarang dijadikan sebagai bahan untuk campuran pasta gigi kita. Demikian. Yaitu getahnya. Getahnya yang bersifat sebagai obat dan sebagai anti tentunya kuman dengan mulut yang ada. Dengan mulut kita. Atau berkaitan dengan mulut kita. Karena mulut kita tempat berkumpulnya tentunya bakteri dan yang lainnya. Dari apa yang kita makan, tersimpan, apa yang kita membawanya dari ludah kita. Demikian mungkin dahak, dari bekas-bekas makanan juga melekat di gigi. Maka didapatkan dalam getah kayu tersebut sangat efektif, bagus untuk memberikan kesehatan dan membersihkan itu semua. Karena itu dipakai oleh orang dahulu dan Rasulullah adalah orang yang paling senang menggunakan siwak. Sebagaimana telah kita sebutkan, sampai wafat, sampai di akhir usia beliau pun, di saat hendak wafat, beliau dengan berisyarat kepada istri beliau agar diberikan kayu siwak, kebetulan didapati Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq lagi bersiwak, maka Aisyah meminta kayu tersebut. Beliau kemudian memotongnya menjadi dua bahagian. Satu bahagian diserahkan kepada Abdurrahman, satu bahagian yang lain diserahkan kepada Rasulullah. Tetapi sebelum diserahkan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengulumnya, mengunyahnya untuk dijadikan kayu yang efektif untuk bersiwak. Setelah itu beliau menyerahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tampak dari wajah beliau senang menggunakan kayu siwak. Ah, inilah kayu yang dipakai. Inilah kayu yang dipakai. Namun dengan melihat konteks makna siwak itu sendiri bahwa diinginkan membersihkan, maka kata para ulama, semua apa yang menjadi media pembersih selama tidak bermudarat, memudaratkan penggunanya, mungkin dengan mudarat penyakit ataupun mudarat yang lain, maka ketika efektif dikatakan membersihkan mulut, bisa dipakai. Karena itu dimasukkan dengan status dunia modern sekarang, yaitu sikat gigi dan pastanya, odolnya, yang tadi sudah disebutkan, di antara zat yang ditambahkan pada pasta atau odol itu adalah penggunaannya dengan tadi apa? Getah kayu, kayu siwak. Karena getah kayu siwak, sebagaimana sudah disampaikan tadi, sangat efektif membersihkan gigi. Bahkan dengan getah itu, bagi yang memiliki karang gigi pun bisa hancur karenanya. Ketika dipakai secara berulang, secara kontinu, yang masih ada getah kayu siwak. Nah, ketika dunia modern seperti ini, maka hukum kayu siwak seperti dibawa kepada seperti sikat gigi ataupun apa? Pastanya. Demikian apa yang digunakan dari selain itu, misalnya menggunakan akar yang lain atau misalnya menggunakan kulit kayu sebagaimana didapatkan, pernah sempat terjadi komunikasi dialog dengan beberapa ikhwah dari Afrika. Mereka selain menggunakan kayu siwak, mereka menggunakan kulit-kulit kayu yang masih basah untuk mereka bersihkan gigi mereka dari apa yang melekat dari kotoran atau untuk mengindahkan gigi mereka, memutihkan gigi mereka. Nah, maka selama fungsinya sama, boleh. Demikian didapatkan, ketika tidak didapatkan lagi kayu siwak, tetapi diinginkan untuk membersihkan, maka diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hendak berwudu untuk membersihkan mulut, beliau memasukkan pertama kali ketika tidak ada kayu siwak, jari tangannya ke dalam mulutnya untuk dibersihkan mulutnya dengan jari tangannya dengan kumur-kumur air, sehingga diharapkan dengan itu mulut pun menjadi apa? Bersih ataupun telah tidak lagi membawa kotoran. Karena itu semua yang dikatakan seperti siwak sebelum berwudu itu di apa? Disenangi. Barulah kemudian seorang berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Siwak juga dalam menyinggung permasalahan ini bukan hanya untuk gigi, tetapi siwak juga membersihkan untuk lidah. Siwak juga membersihkan untuk lidah. Karena itu kata mereka, siwak yang panjang untuk gigi dan gusi, siwak yang lebar untuk membersihkan lidah. Semuanya tujuannya sama, yaitu membersihkan mulut, menyegarkan mulut, dan agar supaya ketika disebutkan asma'ullah, berzikir, didapatkan kenyamanan karena telah melakukan apa? Siwak, pembersihan terlebih dahulu. Itu diantara keterangan berkaitan dengan siwak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ghaslul yadaini ila ruzghaini thalathan qabla syuru' fi ghaslil a'dha' al mutaqaddamah. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan telapak tangan, sebanyak 3 kali sebelum memulai membasuh anggota-anggota wudu yang lain yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya telah disebutkan berkumur-kumur, membasuh wajah dan yang lainnya. Maka mendahului dengan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan telapak tangan. Di sini disebutkan 3 kali. 3 kali tentunya pernyataan ini menginginkan bahwa amalan ini adalah amalan yang dipandang sunnah. Kalaupun seandainya seorang tidak mencuci telapak tangannya, wudunya sah. Tetapi tidak memenuhi sunnah. Karena dari amalan para sahabat, ketika mereka mempraktekkan bagaimana cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melakukan yaitu mencuci kedua telapak tangannya sampai pergelangan telapak tangannya, baru melakukan amalan yang lainnya, yaitu berkumur-kumur dengan istinsyak dan istinthar, kemudian setelah itu membasuh wajah, demikian membasuh tangan dari ujung jari sampai membasahi siku atau kedua siku, setelah itu mengusap kepala dengan kedua telinga, kemudian membasuh kedua telapak kaki atau kaki, tentunya sampai di atas mata kaki. Saudaraku sekalian yang kami cintai, amalan ini adalah yaitu mencuci kedua atau membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu adalah amalan sunnah. Pertama, tentunya sahabat yang melakukan mengatakan demikian wudu Rasulullah. Kata mereka, demikian wudu Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, demikian wudu kekasihku yaitu Rasulullah. Sehingga mengedepankan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan telapak tangan adalah sunnah. Demikian hukum taslif, hukum membasuh dengan tiga kali, membasuh dengan tiga kali sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Illa apa? Illa ra's, kecuali kepala dalam pendapat yang benar. Kita katakan pendapat yang benar karena di sana di antara ulama ada yang berpandangan membasuh kepala itu boleh tiga kali sebagaimana di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Sebagaimana Imam Syaukani dalam satu keterangan yang lain, di sini beliau mengatakan hanya satu kali untuk kepala, tetapi dalam riwayat yang lain didapatkan tiga kali. Wallahu ta'ala alam bisawam, yang benar sebagaimana diinginkan membasuh kepala, mengusap kepala, bukan membasuh kepala, mengusap kepala itu satu kali seperti apa yang disebutkan dalam ayat dan demikian yang didapatkan dalam amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Namun apabila ada yang mengusap kepala tiga kali, sudah disebutkan tadi telah ada keterangan dari ulama yang mengatakan tiga kali mengusap kepala. Masalah-masalah khilaf. Namun tentunya yang berhati-hati dan yang mendekati keterangan nas yang asal yaitu tiga kali, yaitu satu kali. Adapun pembasuhan anggota wudu yang lain tiga kali dengan hukum sunnah. Kenapa dengan hukum sunnah? Karena didapati beliau membasuh dua kali dan didapati beliau membasuh satu kali. Tiga kali, tiga kali, tiga kali kecuali kepala. Kemudian dua kali semua anggota bagian wudu kecuali kepala. Kemudian didapati satu kali pada semua anggota wudu. Karena itu mengulangi dua kali, tiga kali hukumnya apa? Sunnah. Adapun hukum satu kali. Satu kali. Pembasuhan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun satu kali hukumnya wajib dalam semua anggota bagian wudu. Adapun hukum dua kali basuhan, tiga kali basuhan karena beliau melakukan dua kali, tiga kali sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, maka dua kali atau tiga kali tersebut hukum apa? Hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah sekali. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian dari apa yang telah kita barengi dari keterangan di sini, bahwa wudu dilakukan dengan secara berurutan. Karena semua amalan Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah dimulai dengan amalan yang paling utama baru kemudian, maka demikian ketika berwudu dimulai dari amalan yang utama baru kemudian. Dimulai amalan yang utama baru kemudian. Misal didapati beliau membasuh telapak tangan dulu baru kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak. baru kemudian wajah dan seterusnya. Ini berurutan. Amalan berurutan ini amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Tidak boleh seorang berwudu seenaknya. Kaki dulu, baru apa? Telapak tangan, baru setelah itu kepala, baru berkumur-kumur. Tidak boleh. Karena Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah melakukannya secara apa? Berurutan. Kemudian dalam pelaksanaan wudu beliau, beliau melakukannya dengan selain berurutan tadi, secara berkesinambungan, sambung menyambung, sehingga tidak dibasuh wajah kemudian ditinggal beberapa waktu, kemudian setelah itu baru membasuh apa? Tangan. Tidak demikian. Karena amalan beliau berkesinambungan. Tetapi masalah berkesinambungan ini ulama juga berselisih pandang apakah wajib atau tidaknya. Namun Allahu a'lam bisawab, yang benar dan ini pendapat sebagian besar ulama, ini pendapat sebagian ulama, na'am, bahwa wajibnya illa terkecuali apa yang dikecualikan oleh beliau dengan kaifiat tertentu. Bagaimana kaifiat tertentu? Adalah amalan mandi beliau sallallahu alaihi wasallam, mandi wajib. Dinukilkan kepada kita tiga kaifiat. Pertama, kaifiat yang pertama, seorang berwudu secara sempurna. Setelah sebelumnya tentunya membersihkan kemaluannya, membersihkan mandi wajib, mandi janabah, membersihkan kemaluan terlebih dahulu, setelah bersih baru berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna mulai membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan sampai kepada kaki. Itu namanya sempurna. Dari awal sampai akhir. Kemudian beliau mengguyurkan air di seluruh tubuh beliau. Ini cara yang pertama. Yang kedua, dinukilkan dalam riwayat tentunya, beliau berwudu setelah mencuci kemaluan, membersihkan kemaluan dari janabah, dari mungkin apa yang mengotori kemaluan. Beliau berwudu tidak sampai mencuci kaki. Tidak sampai membasuh kedua telapak kaki beliau. Kedua kaki dan telapak kaki beliau. Nanti beliau membasuhnya setelah mengguyurkan semua badannya. Setelah semua badannya telah diguyurkan bersih. Di akhir mandi beliau baru beliau membasuh kedua telapak kaki beliau. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengguyurkan air seluruh badan tanpa dimulai berwudu terlebih dahulu. Seorang mandi sempurna tanpa ada wudu. Ini juga teranggap mandi apa? Mandi wajib sebagaimana dalam riwayat Ummu Salamah. Tentunya membedakan mandi wajib dengan yang lainnya nanti juga dengan niatan. Innamal a'malu apa? Bin niyat. Amalan itu dengan niatannya. Maksud kita mengumumkakan tentang mandi wajib ini dalam masalah wudu ini. Dalam satu amalan mandi wajib beliau memisahkan mencuci, membasuh kaki di akhir setelah mandi. Maka kalau ada keterangan seperti ini, maka telah didapatkan keterangan itu dari Nabi. Tetapi adapun kita memisahkannya dengan waktu yang panjang atau waktu yang bersela, maka tidak didapatkan keterangan. Sehingga yang didapatkan keterangan berkesinambungan lanjut dari satu amalan ke amalan yang lain. Lanjut dari satu amalan ke amalan. Illa terkecuali terjadi kelupaan. Kelupaan yang tidak diinginkan dengan waktu yang panjang. Kata para fuqaha, kalau waktu yang panjang ini memutuskan. Tetapi kalau waktunya dekat, dia lupa, lantas dia ingat. Maka dia sekedar mengusap, membasuh apa yang terlupa. Tetapi kalau waktunya panjang, maka dia memulai dari apa? Dari awal. Dia memulai dari awal. Dia berwudu dari awal. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah. Kemudian tentunya dari amalan tersebut, yaitu berdoa ba'da al-wudu, dan dia bisa menunaikan ibadah dengan wudunya. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullahu ta'ala, faslu tsalits nawaqidul wudu. Fasal yang ketiga, pembatal-pembatal wudu. Wa yantaqidul wudu bima kharaja minal fardaini min 'ainin aw rihin wa bima yujibul ghusla. Kata beliau, pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yang mesti kita ketahui, wudu adalah ibadah. Ibadah yang dibangun di atas nas. Dibangun di apa? Di fondasi di atas nas. Maka suatu yang dibangun di atas nas, kata para fuqaha, kata para ahli usul, mengatakan batalnya bangunan yang dibangun di atas nas itu perlu mendatangkan nas. Perlu mendatangkan apa? Nas pula. Sehingga ibadah tidak bisa dibatalkan dengan pendapat dan tanpa nas. Kita katakan, oh ini batal. Maka wajib kita mendatangkan dalilnya. Apa pembatalnya? Pembatalnya itu dengan nas pula, karena ini dibangun di atas apa? Nas. Tidak boleh kita katakan ini batal, lantas tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya. Tidak dibenarkan. Karena suatu yang dibangun di atas nas, membatalkannya pula dengan nas. Itu dalam semua ibadah. Maka hati-hati mengatakan batalnya ibadah. Hati-hati untuk bermudah-mudahan mengatakan batalnya ibadah, kecuali ada keterangan nas yang mengatakan batalnya. Kalau tidak ada, jangan mengatakan batal. Karena itu dibangun di atas nas. Membatalkannya pula dengan apa? Dengan nas. Jelas? Demikian. Ini yang kami dapatkan dari faedah yang tentunya menarik. Dan menakjubkan dari al-imam Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ketika ada yang mengatakan ini Syekh hajinya batal, ini Syekh anunya apa ibadahnya batal, kata Syekh, malakum, ada apa dengan kalian kok sedikit batal, apa dalilnya antum mengatakan batal? Apa dalilnya antum mengatakan batal? Ini dia kerjakan dengan dibangun di atas nas, lantas antum mengatakan batal tanpa ada dalil? Tidak boleh. Seperti itulah di sini. Nawaqidul wudu, pembatal wudu. Maka menyatakan wudu itu batal dengan apa? Dengan nas. Karena wudu dibangun di atas apa? Dibangun di atas nas. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Membatalkannya harus pula dengan nas. Nas ini mengatakan wudu ini batal karenanya. Jelas ya ikhwati? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Batalnya wudu Pertama kata beliau, bima kharaja minal farjaini, dengan apa yang keluar dari dua lubang. Dubur dan kubul. Dubur dan kubul. Belakang dan depan. Belakang tentunya tempat keluarnya tinja, depan tempat keluarnya kencing. Jelas ya? Dubur dan apa? Kubul. Apa yang keluar dari dua tempat tersebut? Min ainin, dari suatu zat atau benda yang keluar darinya. Atau rih. Ataupun angin. Ataupun angin. Kalau benda ataupun zat, maka kalau di depan, kalau di depan apa? Di depan pertama tentunya kencing. Benda berupa benda cair atau cairan, yaitu apa? Air. Air seni atau kencing. Kemudian mungkin saya dibantu, apalagi yang keluar dari depan? Mani. Iya. Mani. Sperma. Kemudian kalau perempuan, haid. Nifas. Kemudian istihawah. Kemudian apa? Yang lain, madhi. Madhi itu cairan yang keluar, madhi, sebelum terjadinya puncak syahwat. Sebelum terjadinya puncak syahwat. Sebelum keluarnya mani. Sebelum keluarnya apa? Sperma. Madhi dulu yang keluar. Kemudian wadi. Apa itu wadi? Wadi, cairan yang keluar ketika saat seorang mengejan. Sama saja itu mengejan untuk mengeluarkan tinja, ataupun mungkin mengejan untuk kencing. Keluar apa? Wadi. Bedanya madhi dengan wadi, kalau madhi secara keumuman bening, kalau wadi secara keumuman keruh. Tetapi bisa juga madhi keruh atau sebaliknya, tapi secara keumuman seperti itu. Yang keduanya, cairan yang tentunya bukan seperti kencing, tapi agak kental. Ini madhi dan ini wadi, keluar dari farj. Di antara fuqaha mengatakan, dan ini tambahan, tapi tambahan ini tidak kita bahas di sini, tidak menjadi pembicaraan kita, nanti akan menjadi pembicaraan tambahan, yaitu keluarnya ulat dan batu. Batu apa? Batu yang kita kenal dengan batu ginjal, ya. Batu air kencing yang mengeras. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas keluar dari depan secara kaidah umum di sini, maka membatalkan apa? Wudu. Membatalkan wudu. Kemudian yang di belakang tinja tentunya. Adapun angin, maka angin ini bisa keluar lewat depan dan belakang. Kalau laki-laki, angin keluar lewat belakang secara umum. Kalau perempuan, maka lewat belakang dan lewat depan. Lewat belakang dan lewat depan. Maka apa yang keluar dari angin, depan dan belakang, sebagaimana disebutkan di sini, yantaqidul wudu, membatalkan apa? Membatalkan wudu. Dan kata beliau, wabima yujib, dan dengan apa yang mengharuskan mandi, otomatis membatalkan wudu. Dengan apa yang mewajibkan mandi, otomatis membatalkan wudu. Yaitu ketika seorang janabah, keluarnya mani, sperma, keluarnya haid, maka otomatis wudunya batal. Karena mengharuskan dia mandi. Mengharuskan dia mandi, mandi besar. Mandi besar, maka wudu batal. Demikian tadi sudah disebutkan, keluar lewat dua jalan. Keluar lewat dua jalan. Ada yang lewat belakang, ada yang lewat depan. Tetapi khusus dalam permasalahan mandi janabah, semuanya kasusnya lewat depan. Yaitu sperma dan haid ataupun nifas. Sperma, haid ataupun nifas. Maka di sini mewajibkan mandi otomatis, karena diwajibkan mandi batal wudunya. Karena itu dia pertama kali mandi dan berwudu. Siapa yang wajib padanya mandi? Mandi dan berwudu, ini yang pertama. Yang kedua, mandi dengan tiga kaifiat tadi. Mandi dengan tiga kaifiat tadi, atau memilih antara salah satu dari tiga kaifiat tadi. Mandi dengan didahului wudu sempurna. Mandi dengan memisahkan, membasuh kaki setelah berwudu di awal baru mandi, kemudian di akhirnya baru membasuh apa? Kedua telapak kaki. Dan yang ketiga, mandi sempurna tanpa dimulai dengan berwudu. Dia memilih salah satu di antara ketiganya. Dan tidak sedikit kasus terjadi, seorang mandi batalnya wudu, maka dia tidak apa-apa berwudu di akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun apa yang keluar dari depan, ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati, dari depan kencing, adanya nas. Kemudian tadi madzi dan mengikut wadi. Kemudian sperma. Kemudian haid. Kemudian nifas. Adapun istihadhah, perkara yang diperselisihkan. Demikian tentunya yang berkaitan dengan ulat tadi adalah perkara yang diperselisihkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang di belakang, yaitu tinja, adalah perkara yang disepakati. Tentunya mengatakan perkara yang lain membatalkan perlu mendatangkan nas. Perlu mendatangkan nas. Adapun angin yang keluar dari belakang yaitu kentut, sama saja terdengar ataupun tidak terdengar. Terdengar ataupun tidak terdengar. Maka selama keluar angin, dan dengan angin ini tentunya pasti membawa aroma, nampak jelas keluar angin dari pantatnya atau tempat keluarnya angin, maka batal. Adapun yang keluar dari depan, dari wanita, ulama berselisih pandang. Tapi berhati-hati, yaitu dari bab kehati-hatian yang benar berwudu. Angin yang keluar dari depan, kemaluan wanita, yang berhati-hati untuk berwudu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Untuk berwudu. Kemudian yang mewajibkan mandi, keluarnya sperma. Ada yang mewajibkan mandi, tidak keluar sperma. Bagaimana tidak keluar sperma? Seorang telah berhubungan intim, namun tidak melakukan inzal. Melakukan hubungan intim tidak mengeluarkan sperma. Maka ini wajib mandi walaupun tidak keluar apa? Sperma. Tidak keluar mani. Idza altaqa al-khitanan, kata Rasulullah, faqad wajaba al-ghuslu. Apabila bertemu dua kemaluan, maka wajib mandi. Sehingga kalaupun tidak keluar sperma, wajib mandi. Dan dengan wajib mandi, wudunya bagaimana? Wudunya batal. Wudunya batal. Berbeda halnya seorang mimpi ihtilam. Kalau keluar maninya, wajib mandi. Kalau mimpi ihtilam, tidak keluar mani. Tapi dia bermimpi. Dia mengingat telah melakukan perbuatan hubungan intim dalam mimpinya antara dia dengan istrinya. Sampai merasakan nikmatnya hubungan tersebut. Maka ketika dia tidak mendapati dirinya tidak ada mani, tidak wajib baginya mandi. Tidak diwajibkan baginya mandi karena tidak ada maninya. Sekedar mimpi. Tetapi kalau dia mimpi dan basah, maka apa? Wajib mandi. Sehingga yang mewajibkan mandi berarti batal apa? Batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan dulu. Saya tadi kayaknya terluputkan, tafadhol ikhwah, untuk mengazankan terlebih dahulu. Bismillah. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ونوم المضطجع. Dan yang membatalkan wudu, kata beliau, adalah tidur terlentang atau tidur dalam keadaan berbaring. Mudtaji. Apa yang disebutkan oleh beliau sebagaimana tadi dikatakan ibadah, membatalkannya dengan apa? Dengan nas. Maka berkaitan dengan tidur berbaring membatalkan wudu atau tidur terlentang membatalkan wudu adalah perkara yang karena tidak ada keterangannya dengan nas secara tegas, maka ulama berselisih pandang. Di luar permasalahan naum, permasalahan tidur. Karena permasalahan tidur pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menegakkan salatul isya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau kedatangan tamu sepertinya tamu yang penting atau tamu utusan, sehingga beliau bertemu dengan tamu dan terjadi obrolan pembicaraan antara beliau dengan tamu tersebut sampai lewatnya waktu isya yang pertama. Lewatnya waktu isya yang pertama. Salatul isya waktu awalnya adalah ketika masuknya malam dan tidak terlihat lagi di ufuk suatu yang berwarna merah di atas langit. Tidak terlihat lagi suatu yang berwarna kemerah-merahan di atas langit. Dengan masuknya gelap malam, itu menunjukkan masuknya waktu apa? Salatul Isya. Itu adalah waktu yang pertama. Di waktu itu beliau meluputkan sampai kemudian mendekati waktu akhir. Waktu terakhir salatul isya dari pendapat yang benar para ulama adalah apabila telah masuk pertengahan malam. Apabila masuk pertengahan malam. Awal malam itu jam 7 malam. Kita katakan jam 7 petang ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena waktu itu 12 jam semalam. Maka pertengahan malam itu jam 12 malam. Karena 6 yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kemudian jam 7 pagi. Jam 12 malam. Sekaligus kita mengingatkan tentang waktu akhir waktu isya. Nah beliau terluputkan waktu awal waktu isya. Jamaah sudah berkumpul. Beliau ngobrol dalam pembahasan yang penting. Karena beliau tidak keluar dari kamar. Dari pertemuan dengan tamu. Sampai kemudian mendekati akhir malam. Mendekati akhir waktu sholat al-isya. Yaitu jam 12. Maka sebelum keluarnya waktu sholat al-isya, beliau selesai dan beliau menegakkan sholat isya. Dan beliau menegakkan sholat isya di akhir waktu sholat isya. Yang ingin kita ambil keterangan di sini, sahabat yang menunggu ada yang terkantuk-kantuk. Karena dari awal waktu sholatul isya sampai jam tengah malam lumayan panjang. Sehingga mereka ada yang menunggu sampai terkantuk-kantuk. Tetapi ketika ditegakkan sholat isya, mereka berdiri walaupun sudah terkantuk-kantuk. Terkantuk-kantuk ini namanya naum ghair mustaghrik atau ghair tidur dengan tidak terlelap. Tidur dengan apa? Tidak terlelap. Adapun tidak Adapun tidur terlelap, seorang tidur, hilang dia. Hilang, tidak kenal siapa lagi di sekelilingnya dan terlupa keadaannya. Adapun dia masih terkantuk-kantuk, masih ada si Fulan, ada si Alan. Masih dia terkantuk-kantuk. Maka naum yang seperti ini yang dijadikan permasalahan ulama. Apakah batal wudunya atau tidak batal wudunya? Namun dengan keterangan sahabat berdiri langsung sholat, maka yang benar, yang terkantuk-kantuk masih sadar, tidak batal wudunya. Tetapi ketika dia tertidur nyenyak, maka batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan faman nama falyatawadda, siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Wudu karena batal wudunya. Siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Ini dengan nas. Laisa kadzalik, dari hadis riwayat Abu Daud. Ini dengan nas, maka batalnya yang dikatakan wudu tadi, membatalkannya pula dengan apa? Nas. Siapa yang tidur kata beliau, maka hendaknya dia berwudu. Tidur bagaimana? Tidur yang nyenyak. Karena kalau terkantuk-kantuk, sahabat berdiri, beliau sholat, seandainya mereka batal wudunya, Rasulullah tidak akan tinggal diam. Ya Fulan, ya Alan, kamu tadi tidur, tertidur, terkantuk-kantuk, wudu. Tapi beliau langsung sholat dan tidak mempermasalahkan mereka. Sehingga kata para ulama, tidur yang tidak nyenyak, tidak membatalkan wudu. Tidur yang nyenyak, mannama falyatawadda. Siapa yang dia tidur, maka hendaknya dia berwudu. Kenapa? Wika'us sahhi al-ainan. Ikatan yang ada di dubur seseorang, ikatan terbuka dan tidaknya yang mengikatnya adalah mata. Kalau mata tertutup dengan nyenyak, terbuka ikatan. Sehingga itu ada dari fuqaha al-Malikiyah. Diceritakan oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, ada seorang dulu berpandangan wudu tidak batal walaupun tidur. Ternyata dia dapati seorang di depannya tertidur, duduk, kemudian kentut. Dalam keadaan dia telah mengajarkan tidur. Tidur itu tidak membatalkan apa? Wudu. Dia dapatkan orang di depannya kentut. Antas orang di depannya dibangunkan. Sudah tegak waktu sholat. Dan orang ini langsung segera berdiri. Kata imam ini, Fulan, wudu dulu. Katanya, ya imam, saya kan dengar dari sampean. Tidur tidak apa? Tidur tidak membatalkan wudu. Saya kan tertidur tidak membatalkan. Iya, tapi saya dengar sampean tidur kentut. Maka karena itu, saya berubah fatwa katanya. Saya berubah fatwa. Yang tidur seperti sampean ini wudu. Karena ternyata dengan tidur terbukanya ikatan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr kisah tersebut. Karena itu, masalah tidur nyenyak dengan tidak nyenyak, posisinya bagaimana saja. Mungkin duduk dengan nyenyak, ada orang duduk kan nyenyak dia, ngorok. Nyenyak itu kalau dia tidak nyenyak, bukan tidur, bukan apa? Bukan orang yang sadar. Dia nyenyak. Jelas ya? Ada orang yang tidak nyenyak, maka tidak ada masalah duduk dengan tidur. Yang jadi masalah nyenyak atau tidak. Kalau nyenyak membatalkan. Kalau tidak nyenyak tidak membatalkan. Karena kalau orang tidak nyenyak, mau kentut itu dia langsung tergugah. Kalau dia nyenyak, keluar semuanya. Jangankan kentut, ya mimpi ihtilam juga keluar ya. Demikian, wallahu a'lam bisawab, sehingga masalah tidur mutaji, tidur terbaring, ini masalah yang tidak disepakati. Masalah yang tidak disepakati. Yang benar, tidur nyenyak membatalkan wudu, dan tidak membatalkan tidur tidak nyenyak tidak membatalkan apa? Wudu. Demikian yang mungkin bisa kita ambil pada keterangan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.